السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. تفضل يا إخوان. باب 2.2.2.5.1.2 halaman 152. Halalkah upah kerja dakwah? Adapun upah, footnote, ada perbedaan antara honor yang berasal dari baitul mal atau lembaga sosial dan upah. Di antaranya, honor itu bersifat derma atau sumbangan yang tidak ditetapkan jumlahnya, tergantung kemurahan hati para penderma atau kondisi lembaga, dan mungkin juga tidak memberikan apa-apa. Sedangkan upah merupakan transaksi yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, yang jumlahnya telah ditetapkan dari awal sebelum jasa dipakai, tergantung hasil tawar-menawar antara pihak pemberi dan pengguna jasa. Paham maksudnya ini? Setelah sebelumnya kita menjelaskan, saya menjelaskan di buku saya ini tentang mengambil imbalan dari pekerjaan atau jasa yang haram, hukumnya adalah haram, seperti jasa dari melantunkan musik, mendendangkan lagu-lagu yang diharamkan, syair bait syairnya, ya. Ini perbuatannya perbuatan dosa. Atau jasa dari penulis akad riba atau saksi riba atau jasa yang seluruh jasa ini diharamkan oleh syariat Allah, maka tidak boleh mengambil upah dari jasa yang haram ini. Andai pun dia tidak mengambil upah, dia sudah berdosa, seperti penulis akad riba. Walaupun dia mengatakan saya bekerja sebagai penulis akad riba di sini, ya, saya tidak mau satu sen pun uang. Nah, saya hanya menyumbangkan tenaga sukarelawan. Boleh dia melakukan ini? Haram. Maka kezalimannya bertambah-tambah ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang haram, lalu kemudian dia meminta upah dari perbuatan tersebut, dari jasa tersebut. Setelah kita bahas ini, sebelumnya telah kita jelaskan tentang mengambil upah dari perbuatan yang wajib, tadi yang haram. Mengambil upah dari perbuatan yang wajib, wajib terbagi berapa? Hah? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Apa maksud fardu ain? Wajib bagi setiap individu. Apa maksud fardu kifayah? Ya, kewajibannya bukan pada setiap individu. Sekelompok orang saja melakukannya, sebagian orang saja melakukannya, gugur kewajiban dari seluruh individu. Kalau wajib ain, setiap individu wajib melakukannya. Contoh perbuatan yang diwajibkan ain oleh Allah Azza wa Jal kepada setiap muslim dan muslimah apa? Hah? Salat. Ini tidak bisa diupahkan. Saya terlambat tadi kan ya, satu plan perjalanan. Saya telepon panitia, tolong tunjuk satu orang yang sangat alim, tolong dia sholat pakai nama saya, sholat zuhurnya. Sah? Sah atau tidak? Gantikan sholatnya atas nama saya. Sholatnya dia sah atau tidak? Sah sholatnya. Tapi gugur kewajiban saya atau tidak? Tidak. Lalu saya sampai di sini, Ustaz, saya sudah sholatkan tadi atas nama Ustaz. Niatnya atas nama Ustaz. Ah, fee-nya Ustaz. Boleh ini? Tidak boleh, karena bagi saya tidak ada manfaatnya. Tetap saya wajib sholat atau tidak? Tetap wajib sholat. Maka dengan demikian tidak ada gunanya dia minta fee ke saya. Tapi dia berpahala, berpahala sholat atas nama saya. Diterima tapi oleh Allah sebagai sholatnya dia, bukan sholatnya saya. Faham antum itu? Maka seluruh yang fardu ain tidak boleh digantikan. Bila kewajiban ini dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ibadah semata-mata. Bila ibadah itu bukan ibadah mahdhah, tetapi ibadah dalam harta. Contohnya apa? Zakat. Boleh saya wakilkan kepada beliau, tolong bayarkan zakat atas nama saya. Boleh? Boleh dia minta fee? Boleh? Saya wajib berzakat. Saya memiliki uang sampai satu nisab. Anggap umpamanya 1 juta. Tidak kepakai selama 1 tahun. Dari awal sampai akhir haul 100 juta. Makanya saya zakatkan 2,5%, 2.500.000. Saya katakan kepada beliau, saya enggak kenal di daerah sini fakir miskin, tolong kamu bagi-bagikan kepada fakir miskin 2.500.000. Boleh dia minta fee? Ini saya bagi saya fardu ain atau tidak ini? Fardu ain bagi saya menurunkan zakat. Boleh dia minta fee? Hah? Kalau sebagai amil, dapat enggak hak amil? Dapat hak amil. Ya, persyaratan amil tersebut bukan dia nunjuk dirinya sendiri, ditunjuk oleh negara. Dalam kondisi kita sekarang adalah lembaga resmi yang diakui oleh negara. Seperti Basnas dan lembaga amil zakat lainnya yang ada izin apa? Izin operasionalnya dari Menteri Hukum Menkumham, Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Ya, ada izin dari mereka, ini boleh, boleh tanpa dia minta fee ke saya, tanpa dia minta fee ke saya, hak dia sebagai amil. Tapi kalau dia tidak amil, tidak ada, saya aja yang bilang ke dia, tolong ini kan saya bukan amil Ustaz. Ya enggak, saya tahu Anda bukan amil, tapi kan tahu Anda tetangga fakir miskin sekitar sini. Tahu Ustaz. Tolong berikan zakat saya kepada mereka. Fee-nya Ustaz. Astagfirullah, haknya dia, dia kerja ya, akhi. Boleh dia minta fee? Boleh, karena bukan ibadah mahdhah, ibadah harta. Kalau bukan dia, maka saya yang datang cek satu persatu, ketuk assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar bapak, ibu, baik ustaz, gimana keadaan kondisi keuangan, ya kadang ada kadang enggak, itu makan waktu atau tidak? Kan lama saya cek dulu, kalau dia sudah kenal sekarang lama di sini, atau mungkin dia sekarang RT, hak dia untuk mendapatkan imbalan tadi. Kalau enggak sudah kan saya serahkan sendiri. Atau saya serahkan kepada amil. Jelas ini? Boleh dia dapat fee dari ibadah yang berkaitan dengan harta. ibadah yang berkaitan dengan badan tidak. Salat, puasa tidak bisa diwakilkan, minta fi tidak bisa. Jelas? Itu yang fardhu ain ya. Ibadah yang berhubungan dengan harta dan badan, bagaimana? Boleh minta fi? Kalau yang khusus dengan badan seperti salat, puasa tidak boleh diwakilkan, tidak boleh minta fi. Kalau yang khusus tentang harta saja boleh diwakilkan, boleh minta fi. Sekarang ibadah penggabungan antara badan dan harta. Ibadah apa ini? Haji. Badan lelah, kemudian harta, ada unsur harta di sana. Biaya keberangkatan, makan segala macam. Ya. Bagaimana? Boleh minta fi ini? Pernah dengar namanya badal haji? Ya. Apa itu badal haji? Menggantikan haji siapa? Orang yang tidak mampu, enggak punya uang, dia Anda gantikan gitu. Dia tidak mampu fisik tapi mampu secara harta. Wajib bagi dia berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, kewajiban bagi manusia dan hak Allah bahwa manusia tersebut melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Mampu di sini ditafsirkan oleh para ulama az-zadu war-rahilah. Punya kendaraan dan punya harta. Paham? Dia ketika muda dahulu fisik sehat tapi tidak punya uang, biaya tidak punya, ya. Kendaraan ke sana pun tidak punya, sewa ke sana dan ditinggal pun sini tidak ada. Di waktu dia sudah tua, alhamdulillah rezeki banyak. Jelas? Tetapi dia tidak mampu lagi naik pesawat 9 jam. Belum lagi sekarang berapa cuaca di Mekah? 41 derajat Celsius. Ya, 41. 9 derajat lagi setengah mendidih kan ya? Iya atau tidak? Iya. Maka subhanallah, butuh kekuatan fisik. Maka dia tidak mampu secara fisik, maka ini boleh dibadal, digantikan kepada orang lain. Jelas? Bahkan bila seseorang ini meninggal, awalnya dia ingin berangkat tapi keburu dia meninggal, gak jadi berangkat. Sedangkan punya uang biaya, sebelum warisan dibagi, sisihkan dulu biaya untuk badal haji. Anda umpamanya badal haji, berapa badal haji sekarang? Hah? 33 juta? Naik apa? Naik angkot atau naik odong-odong? Sekarang kan tidak ada haji reguler. Haji reguler tunggu lagi 26 tahun lagi. Ya atau tidak? Keburu mati pula antum. Gimana menggantikannya? Mau digantikan mati juga. Paham? Berarti yang ada haji plus. Haji plus pun berapa tahun? 7 tahun. 7 atau 6 tahun kalau Jakarta? 7. 7 tahun. Berarti kewajibannya haji plus. Minimal haji plus berapa? 150 juta. Anggap 150 juta. Warisannya ada 5 miliar. Maka sebelum dibagi seluruh 5 miliar ini, 130 juta sisihkan dulu berangkat seseorang yang sudah syaratnya yang menggantikan ini dia sudah pernah berhaji. Jelas? Boleh dia minta fi digantikan oleh seseorang untuk menggantikan. Boleh minta fi ini? Hah. Tadi kalau ibadah mahdhah badan saja tidak boleh. Kalau ibadah harta saja sepakat para ulama boleh. Sekarang ibadah gabungan badan dan harta, boleh apa tidak? Tentu akan anda katakan berbeda para ulama ustaz. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Yang boleh dia mengatakan karena ada unsur hartanya. Yang tidak boleh dia mengatakan karena ini ada unsur badannya. Jelas? Betul seperti itu. Kalau umpamanya dia minta bukan fee, bukan honor, dihitung dia, saya gaji saya per hari umpamanya 1 juta, kemahalannya 500 ribu. Saya berangkat ke sana, kalau enam plus kan 20 hari, berarti 500 ribu dikali 20 hari, bayar fee saya 10 juta. Berarti keluarga yang meninggal tadi menyiapkan dana 140 juta maka boleh atau tidak ini? Sudah saya jelaskan, khilaf para ulama. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapatnya terkuat bila memang dia tidak punya biaya untuk orang ditinggalkan anak istrinya, dan dengan demikian selama berangkat ibadah haji dia kan enggak bisa cari uang lagi. Ya atau tidak? Hah? Sebesar penggantian itu boleh, tapi menjadikannya sebagai tempat pencari keuntungan tidak boleh. Kebutuhannya sekitar tadi berapa? Pendapatan sehari 500. Dia minta tambah lelah, uang lelah segala macam 1 juta sehari. Nah, ini tidak boleh. Paham? Tapi kalau sekedar penggantian karena dia tidak bisa mencari nafkah selama menggantikan tersebut, ini boleh. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah ibadah haji. Ini untuk fardu ain. Kalau fardu kifayah boleh apa tidak mengambil upah? Sepakat para ulama boleh. Kalau ibadahnya bukan ibadah mahdhah. Hah? Seperti apa fardu kifayah? Salat jenazah fardu kifayah, boleh minta fee kepada keluarga yang meninggal. Ini fardu kifayah, saya tidak wajib mensolatkannya. Boleh minta fee. Kalau ibadah mahdhah tidak boleh minta fee, karena ini salat. Kalau fardu kifayah yang lain, apa contoh fardu kifayah yang lain? Bila satu daerah ini tidak ada yang mengerti syariat Allah, karena tidak ada yang belajar syariat Allah, berdosa enggak sekampung? Harus ada orang yang mengerti syariat Allah menjadi rujukan umat di daerah tersebut. Lalu ada salah seorang anak yang pintar, IQ di atas rata-rata, tetapi dia tidak mampu. Ya, dia ingin belajar syariat Allah, tapi dia punya tanggungan, punya anak istri, punya orang tua dan segala macam. Dia bilang, saya akan siap belajar syariat Allah, mungkin di Indonesia, mungkin di luar negeri, mungkin di Mekah, mungkin di mana, tetapi tolong beri saya fee bisa menghidupi saya dan bisa menghidupkan istri saya. Boleh ini? Boleh, sepakat para ulama dalam hal ini. Kiaskan kepada fardu kifayah yang lain. Apalagi selain ibadah mahdhah, ya, kalau ibadah mahdhah seperti solat jenazah tidak boleh itu. Tapi kalau mengkafaninya, menguburkannya, ini bukan ibadah mahdhah. Boleh mengambil fee dari fardu kifayah. Begitu juga berdakwah, mengajarkan syariat Allah. Ini fardu ain atau bukan? Fardu ain atau bukan? Mengajarkan syariat Allah fardu ain atau bukan? Haib, jawab. Fardu ain. Kalau fardu ain setiap antum mengajar fikih muamalat. Dosa antum kalau enggak ngerti fikih muamalat, enggak ngajarin fikih muamalat. Iya atau tidak? Hah? Mengajarkan syariat Allah pada dasarnya hukumnya fardu kifayah. bila ada saja satu orang ya menguasai syariat Allah dalam satu bidang tadi, cukup yang lain tidak gugur dosa dari mereka. Kalau tidak ada sama sekali orang yang mengerti syariat Allah, semuanya berdosa. Paham? Yang fardu ain pertama, mengenal fardu ain dalam syariat Allah, itu fardu ain Anda pelajari. Solat fardu ain Anda pelajari. Paham? Paham? Baik. Tetapi mengajarkan solat tidak fardu ain. Fardu kifayah tidak Anda ajarkan, biarkan yang lain mengajarkan. Tetapi fardu kifayah ini bisa berubah dia menjadi fardu ain. Kapan? Ketika tidak ada orang yang mengerti syariat Allah, hanya dia saja yang mengerti syariat Allah dalam hal tersebut, maka bagi dia fardu ain tidak boleh dia mengambil upah dari satu sen pun juga. Kalau fardu kifayah boleh, karena dia bukan ibadah mahdhah. Kalau Anda katakan tidak boleh, saya ingat profesor saya dulu di Arab Saudi itu gaji mereka besar-besar. Di sana gaji doktor, gaji tamat S1 syariah itu 4.500 real per bulan. Gaji pokok. Ketika dia master, gajinya 7.000 per bulan real kali 3.500. Lah berarti banyak lah ya, tayo. Ketika dia doktor, gajinya 13.000 per bulan. Berapa berarti? Kaliin aja. Ketika profesor, semenjak dia profesor, setiap tahunnya nambah 1.000 real. Profesor gajinya 20.000 real. Kali 3, 60 juta. 3,5, 6, 70 juta ya. 70 juta, kemudian setiap tahun ada pertambahan 1.000 real dari gajinya pertama, 1.000 real, 1.000 real sampai dia meninggal. Hikmahnya luar biasa. Ketika gaji tinggi di sini, orang semangat enggak belajar syariat Allah? Hah? Kalau ada anaknya yang pintar, yang jenius, disuruh main bola atau disuruh belajar syariat? Karena di sana pemain bola kawin pun enggak bisa, enggak ada yang mengawinkan anaknya dengan pemain bola di sana. Faham tuh? Hah? Kalau dengan syekh, ustaz banyak. Umumnya syekh di sana banyak istrinya. Karena kaya raya. Kaya raya punya ilmu, kurang apa lagi di masyarakat, subhanallah mah, di mata negara sangat terpandang. Di mata pemerintahan sangat terpuji. Ya, maka di sana cita-cita orang, kalau ditanya coba cita-cita orang jadi ingin syekh. Nikmat jadi syekh. Di negara yang kaya para pemain bola, cita orang tua, cita-cita anak-anaknya main bola. Kamu ngapain belajar capek-capek, mending main bola. Sekali tendang dapat 1 miliar. Dapat 100 juta sekali gol. Ini yang merusak. Baik. Jelas ini? Ini dalam masalah ibadah tadi. Dalam masalah kerja dakwah tadi, yang mengajarkan syariat Allah, mendakwahkan, bisa jadi fardu ain, bisa fardu kifayah. Ketika dia fardu kifayah, boleh dia mengambil fee. Ketika dia fardu ain, tidak boleh. Kapan fardu ain? Ketika tidak ada orang yang bisa mendakwahkan syariat Allah kecuali dia, seperti para nabi. Bagi para nabi mendakwahkan syariat Allah, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, kewajibannya. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al faman ballaghta risalatah. Wahai nabi, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Berarti Allah wajibkan kepada nabi untuk menyampaikan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Jika tidak engkau sampaikan, berarti engkau berkhianat terhadap risalah Allah. Paham? Maka tidak heran kalau para nabi selalu mengatakan kepada umatnya, aku tidak meminta kepada kalian upah dalam setiap dakwah yang aku sampaikan ini. Artinya, aku ngajarin kalian akan syariat Allah ini gratis loh. Enggak mengharapkan upah dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Aku hanya mengharapkan upah pahala dari Allah, bukan dari kalian. Dan enggak mungkin juga mereka ngasih upah. Mungkin para nabi mendakwai orang musyrik, kemudian mereka ngasih upah? Hah? Enggak mungkin. Paham? Maka jangan salah Anda letakkan ayat ini. Anda letakkan ayat ini untuk ustaz-ustaz yang ngajar agama. Bukankah para nabi enggak minta uang? Enggak boleh, haram. Ya, bagi mereka fardu ain. Bagi para ustaz itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Ketika itu tidak boleh, ketika itu boleh dia mengambil upah. Itu upah ya, bukan atau ya. Ada ajar upah itu kontrak. Seperti Anda kerja ada kontraknya sekian, upah Anda sekian jam kerja. Dosen, ustaz yang ngajar agama juga ada seperti itu. Itu upah. Jelas? Kalau ataya itu pemberian dari Baitul Mal. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Umar bin Khattab beliau berikan ataya. Setiap para sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar, apa namanya, honor beliau, honor dari negara, ya sekian di atas yang lain. Yang ikut perang, pernah ikut perang Uhud di atas sekian, ya. Yang muhajirin lebih besar daripada yang masuk Islam belakangan. Itu kebijakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena uang Baitul Mal banyak dan cukup. Paham? Ini boleh. Kalau dari Baitul Mal, bukan namanya akadnya upah. Disamakan dengan hal ini, Syekhana Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad, beliau ketika saya tanyakan, dan beliau menyatakan, kalau dari pihak ketiga, dari lembaga umpamanya, yayasan, ini bukan upah. Ini adalah honor atau derma. Sama seperti umpamanya saya ngisi kajian untuk ini The Stranger. Mana panitia? Panitianya enggak ada. Mana panitia? Mana akad kita? Upahnya berapa ini? Mana panitia? Panitia mana? Nanti saya pulang pakai apa? Pakai angkot ini. Panitia mana? Siapa aja yang ngaku, enggak apa-apa ngaku-ngaku jadi panitia. Reda enggak ada ya. Yopi. Baik. Keluar juga. Tidak ada. Ada. Baik. Itu panitia siapa namanya? Hudel. Fudel atau Hudel? Siapa nama beliau? Ibeng. Baik. Ada kontrak antara Anda dengan saya ijarah? Tidak ada. Ada jam, hanya Anda SMS, start besok ada kajian, kalau bisa tolong isi. Gitu kan ya? Enggak jelas upahnya berapa, segala macam berapa, enggak jelas kan ya? Tayo. Kalau ini akadnya upah, dia berdosa, saya berdosa karena tidak jelas upahnya dan gharar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Berarti akadnya derma. Apa arti derma? Bisa saya yang berderma. Saya enggak dikasih upah, enggak ada masalah. Saya yang berderma dengan ilmu saya. Bisa jadi lembaga dari mereka yang berderma ke saya memberikan di atas standar atau sama dengan standar atau di bawah standar. Karena kalau upah harus jelas. Seperti saya umpamanya ngajar sebuah lembaga di sebuah universitas, jelas kontraknya per jam sekian dolar. Kaget antum dolar. Karena saya memberikan pelatihan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, standarnya tamatan luar negeri itu doktor luar negeri standarnya dolar. Per jam itu 100 dolar. Kalau saya buat akad dengan panitia gimana panitia? 1 jam tadi saya di sini jam berapa, akhi? Hitung aja, kalikan dolarnya. Baik, ini bukan akad ijar. Ya? Paham? Maka tidak termasuk dalam pembahasan ini. Kalau akad ijarah itu umpamanya saya diminta mengajar orang, salah seorang orang tua, Ustaz, ajarin anak saya ilmu fikih muamalat Ustaz, privat. Atau ajarin dia ngaji Ustaz, privat. Ya, baik. Kewajibannya berapa jam per hari, sekian jam per hari. Berapa ujrohnya atau fee-nya atau upahnya, sekian per jam. 100 ribu per jam atau 50 ribu per jam. Jelas? Ini kalau terlambat saya harus saya kurangin upahnya. Maaf, harus saya tidak ambil upah seluruhnya. Jelas? Kalau dia minta tambah, harus saya dia nambah upahnya. Kalau sudah saya sepakati, kemudian saya ada tawarin ngajar atau minta kajian, menurut saya lebih besar upfi dari dia. Haram saya tinggalkan dia, karena sudah sepakat hari A, B, C. Faham? Ini akad ijarah. Seperti akad umumnya jadi dosen, ya. Walaupun ada tawaran kajian, haram saya tinggalkan ini, karena di sini akadnya adalah akad ijarah. Bukan akadnya adalah akad derma tadi. Kalau derma tadi terlambat, tolong maafkan saya. Kalau kelebihan waktu, saya maafkan Anda, ya. Tidak ada kesepakatan jumlah fee-nya. Ada, alhamdulillah, enggak ada pun enggak ada masalah. Dan tidak saya tandain masjidnya, jangan khawatir. Jangan seuzon, Ustaz. Ada masjid kecil di dekat kota wisata. Dulu sering tiap sekali dua pekan kalau saya kosong waktu pada maghrib, dia minta saya ngisi kajian. Jauh di bawah standar fee-nya. Tapi saya enggak ada masalah. Saya katakan saya ada masalah, tapi kalian datang disiplin. Karena biasanya, karena dari mereka tidak ada tarik fee juga, biasanya kalau gratis itu orang malas. Iya atau tidak? Kalau berbayar semangatnya luar biasa. Saya kalau bikin pelatihan training, itu teman-teman yang buat pelatihan training, pelatihan akad-akad syariah, SOP untuk bisnis syariah, itu berbayar enggak kurang dari 5 juta untuk 15 kali pertemuan. Paham itu? Makanya mereka belajarnya semangat. Ketika ada beberapa teman, beberapa ustaz, saya katakan tolong minta ustaz itu ikut kajian gratisan, gratiskan, kata saya. Ustaz itu hanya datang sekali dua kali, habis itu enggak datang lagi deh, karena dia gratis. Makanya dia lalai. Yang lain yang berlima juta enggak mungkin dia datang sekali, besok enggak datang lagi, enggak mungkin hilang mau 5 juta. Yang ini enggak datang dia enggak ada masalah bagi dia. Karena dia gratis. Faham entuh? Terkadang yang gratis itu tidak bagus. Jelasan tuh, okay. Allahu barik fikum. Sampai di mana? Silakan baca tadi. Adapun upah yang disepakati dari awal antara pendakwah dan pengguna jasanya, seperti seorang guru mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman dengan mensyaratkan honor Rp50.000 setiap kedatangan, atau seorang pendakwah mensyaratkan dari awal honor Rp500.000 untuk sekali ceramah agama, yang apabila honor tersebut tidak mampu dipenuhi pihak pengguna jasa, pendakwah menolak untuk memberikan ceramah, hukum kehalalan upah ini diperselisih. Ini dia yang upah, paham? Tapi tidak ada kesepakatan dari awal, itu akadnya bukan akad ijarah. Terus. Pendapat pertama, para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengharamkan upah yang ditentukan dari semula sebagai imbalan jasa dakwah yang disampaikan. Para ulama ini berpegang kepada beberapa dalil. Yang pertama, ayat Al-Quran yang disebutkan di atas bahwa para nabi tidak meminta upah kepada umatnya atas dakwah yang mereka sampaikan. Dan tanggapannya, ya, menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, haram mengambil upah dari kerja dakwah, dari mengajarkan syariat Allah. Dalilnya seperti saya jelaskan tadi, para nabi mereka enggak minta upah. Jelasan tuh. Terus saya katakan dalil ini enggak cocok digunakan untuk para orang yang mengajarkan syariat Allah di hari ini. Kenapa? Dalil ini tidak kuat. Terus tanggapan, Dalil ini tidak kuat karena dakwah para nabi tersebut ditujukan kepada orang non-muslim yang memang tidak akan mau memberikan upah. Ya, kalau para nabi minta upah, enggak ada juga yang berupah. Terus. Dan juga dalam ayat-ayat tersebut tidak ada larangan andai orang-orang yang menerima dakwah tersebut memberikan upah. Tapi juga tidak ada larangan. Ya. Artinya kalau mereka ngasih upah, para nabi itu terima apa tidak? Wallah, mungkin terima, mungkin tidak. Tetapi tidak ada larangan. Bila tidak ada larangan, hukum asalnya boleh. Terus. Yang kedua, firman Allah Ta'ala yang melarang menjual ayat-ayatnya dengan harga dunia dan melarang menyembunyikan petunjuk. Sedangkan menolak memberikan dakwah tanpa imbalan yang disepakati sebelumnya termasuk menjual ayat dan menyembunyikan petunjuk. Yang disepakati bukan tanpa. Paham antum? Ustaz tadi kan yang diajarkannya ayat-ayat Allah dan syariat Allah. Iya atau tidak? Lalu dapat upah. Ini termasuk atau termasuk kata yang mengharamkan, ini termasuk dalam rangka menjual ayat Allah, menukar ayat Allah dengan dunia, dengan fee, dengan amplop dan seterusnya. Paham ini? Paham? Ini alasan para ulama yang argumen para ulama yang mengharamkan mazhab Hanafi dan Hambali. Baik, terus. Di antara ayat-ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan ayat yang kedua, kata Allah, jangan tukar ayatku dengan harga yang murah. Baik, terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Laknat tahu kan ya, doa agar pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ini yang dimaksud dengan laknat. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, tadi kalau dia tidak dapat fi kan dia enggak ngajar. Ya atau tidak? Hah? Dengan demikian termasuk menyembunyikan atau tidak dia? Ini alasan para ulama yang mengharamkan ngambil fee buat akad sewa, akad kontrak jasa dalam mengajarkan syariat Allah. Terus. Tanggapan. Tapi dalil ini tidak kuat. Terus. Tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat karena maksud ayat di atas, bila seseorang telah menjadi fardu ain baginya untuk menyampaikan dakwah, seperti dia berada di lingkungannya sama sekali tidak ada orang yang mampu menyampaikan dakwah dan mengajarkan Al-Quran kecuali dirinya. Dalam kondisi ini memang diharamkan dia menerima upah karena dia melakukan suatu hal yang wajib sebagaimana seseorang yang melakukan sholat wajib. Paham tidak... ini? Kalau ketika itu tidak ada yang mengerti syarat dalam hal ini, haram dia mengambil upah. Baik, terus. Adapun orang yang berada di lingkungan di mana terdapat para pendakwah lain, maka dia tidak wajib menyampaikan dakwahnya. Bila ada dua orang ulama, ustaz di sana mengerti tentang syarat dalam hal ini, salah satu tidak ada kewajiban fardu kifayah bagi mereka. Ya atau tidak? Ketika fardu kifayah, boleh dia mengambil fee. Kemudian ada pun dikatakan dia menyembunyikan, dia bukan menyembunyikan. Dia mengajarkan. Ya atau tidak? Dia menjelaskan ayat Allah, bukan menyembunyikan ayat Allah Azza wa Jal. Terus. Dan melakukan amalan yang tidak wajib dibolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari amalan tersebut. Ya. Yang ketiga, hadis Nabi SAW yang melarang makan upah mengajar Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'ana wala taghlu fihi wala tajfu anhu wala ta'kulu bihi wala tastakthiru bihi. Bacalah Al-Qur'an dan janganlah terlalu berlebihan, jangan terlalu lalai jangan makan upah mengajar Al-Quran. Maksud apa terlalu berlebihan? Terlalu lalai itu terlalu jarak antara dia baca Quran. Sangat jarang sekali. Sekali seminggu dia buka Quran, sekali sebulan buka Quran. Ini maksudnya jafa. Kalau wudu, di mana-mana Quran aja, kemana-mana Quran aja terus. Ini terlalu ghulu. Paham untuk ini? Sa'atan-sa'atan. Ketika Hanzalah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bahwa dia mengatakan, ketika kami berada dalam majlismu ya Rasulullah, kami rasakan kebahagiaan kerana kami dekat dengan surga Allah. Tapi ketika kami pulang, kami rasakan hati kami menjadi kesat dan kasar ketika berhubungan dengan dunia dan anak dan istri. Kata Rasulullah, sa'atan sa'ah. Ada waktunya dekat dengan Allah, ada waktunya untuk orang-orang yang wajib Anda berikan waktu Anda kepada mereka. Kepada anak istri juga. Baca Quran, terus ditanya, diajak ngobrol sama istri, baca Quran aja terus. Anaknya ajak ngobrol, baca Quran aja terus. Ini namanya ghulu. Haram dalam Islam, agama Islam diantara ini. Faham? Baik, terus. Dan jangan makan upah mengajar Al-Quran dan memperbanyak harta melalui mengajar Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hajar. Ya. Pendapat kedua, para ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan menarik upah dari kerja dakwah. Mereka berpegang kepada beberapa dalil. Yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah perkampungan. Lalu orang kampung tersebut meminta mereka untuk mengobati kepala suku mereka yang terkena sengatan hewan berbisa. Para sahabat mau mengobati dengan syarat orang kampung itu memberi imbalan beberapa ekor kambing. Setelah terjadi kesepakatan, salah seorang sahabat mengobatinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Seketika itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad serta memberikan beberapa ekor kambing yang disepakati. Sebagian sahabat menolaknya karena dianggap mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Sesampainya di Madinah, mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Quran. Ya, ruqyah. Ketika para sahabat Rasulullah SAW melewati sebuah perkampungan, mereka butuh makan, minta diundang makan, mereka enggak mau. Ya. Lalu para sahabat berjalan mencari kampung lain. Tidak berapa lama setelah itu, kepala suku mereka terkena sengatan hewan berbisa dan sakit seperti dekat akan kematian. Lalu mereka mencari-cari siapa yang bisa mengobati tabib. Kata mereka sebagiannya, itu sepertinya yang minta makan tadi, orang-orangnya kelihatan dari wajah mereka orang-orang baik, mungkin bisa memberikan manfaat atau obat kepada kita. Dikejarnya, ya. Lalu kata para sahabat tersebut, ya, kami saya mau mengobatinya dengan syarat qati'a minal ghanam, bayar upah sekitar sekian ekor kambing. Paham? Sekitar 20 ekor, 30 ekor kambing. Ya. Siap, kata mereka. Asal sembuh kepala suku kami. Balik ke sana, maka sahabat tadi membacakan Al-Fatihah, ditiupnya, disembuhnya orang yang sakit tadi, kepala sukunya, ka'anna laisa bihi syai. Setelah itu dia bangun seperti tidak ada sakit sebelumnya. Cuman baca Al-Fatihah doang. Subhanallah, siapa yang mau dibaca Al-Fatihah oleh beliau? Bagus, akhi, betul. Ini wa anzalna minal qur'ani ma huwa syifa, kata Allah. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu, Qur'an itu adalah obat, penawar. Ya. Anda bacakan dari Al-Qur'an, surat mana yang Anda pilih, kemudian tiupkan dan doakan. Insyaallah sembuh yang sakit tersebut, apapun jenis penyakitnya. Karena yang mengatakan sebagai penawar adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan main-main.

kerudungnya. Jadi segi empat sama persegi panjang kan dipakein. Terus. Nah, kerudungnya ada yang polos, ada yang bermotif bunga-bunga. Itu bagaimana status? Yang polos produk yang saya jual boleh. Kalau yang berbunga-bunga enggak boleh. Nah, terus itu start di pasar umumnya kan udah ada batas toko buat display. Jelaskan antum kenapa tidak boleh. Wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Kaum wanita, janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Ini tujuannya menutup aurat, bukan mengundang rasa penasaran atau rasa takjub pihak lain kepada anda. Terus. Berarti kalau jual baju-baju gamis yang ada motif bunga-bunganya juga enggak boleh. Gamisnya dipakai di luar rumah atau pakai dalam rumah? Umumnya di luar rumah. Enggak, desainnya untuk desain luar rumah atau desain dalam rumah? Luar rumah. Dalam rumah tidak boleh juga. Berarti tabarut juga. Nah, itu lagi satu lagi Ustaz. Umumnya di pasar. Tapi kalau untuk pakaian desain pakaian dalam rumah, dipakainya di luar rumah, dia yang berdosa. Anda menjualnya halal ke dia. Umpamanya duster, kan ya? Ada duster pakaian dalam rumah kan ya, dipakai dia ke rumah seperti itu, dosa anda menjual. Enggak, dia yang bawa keluar, karena itu memang bukan pakaian luar. Pakai dia kondangan pakai duster dia umpamanya, nah, dia yang berdosa, anda enggak berdosa walaupun mereknya merek anda. Paham? Iya. Itu satu lagi Ustaz. Umumnya di pasar-pasar kan kalau toko udah ada batas display. Nah, hampir semua pedagang, hampir seluruh 100% pedagang pasti dilewatin dari batas yang udah disediain pengelola pasar. Enggak paham saya apa ini. Kalau toko-toko kan umumnya pengelola udah ini umpamanya saya sewa dari sini ke sini. Iya. Iya. Terus saya taruh barang saya di sini. Lebih ya. Di jalan. Iya. Umumnya semua pedagang melakukan itu di setiap pasar, termasuk saya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Anda kan sudah disediain pengelola, ini batasnya segini, ini anda ngambil jalan jalanan kan ya, berarti tempat jualan. Bukan keseluruhan jalan. Mungkin satu marmar atau dua marmar dari yang telah ditentukan. Sebanyak itu dosa anda. Berarti enggak boleh. Ini tidak boleh ya, itu jalan. Iya, iya. Bukan tempat display. Baik. Kasih Ustaz. Allahu barikfikum. Bismillah. Umumnya seperti itu para pedagang Indonesia. Makanya pasarnya sumpek, enggak bisa lewat di situ. Terus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya Ustaz, sedikit berhubungan sama upah. Ya mungkin kaitannya juga tidak terlalu dekat sih tapi. Yaitu tentang dana beasiswa Ustaz. Jadi bagaimana hukum beasiswa yang beasiswa ini sudah terkenal di kalangan para mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya baik di dalam maupun di luar negeri, di mana beasiswa itu dikelola oleh sebuah lembaga. Kemudian kalau yang Anda baca di websitenya, beasiswa itu dikelola untuk surat berharga negara, diinvestasikan saya surat berharga negara dan deposito Ustaz. Nah, kemudian bunga depositonya diberikan untuk beasiswa. Nah, untuk yang diberikan ke penerima beasiswanya, apakah dari pokoknya ataukah dari bunganya yang telah berkembang menjadi sangat banyak, itu Allah alam juga gitu Ustaz. Saya yakin bunganya, enggak mungkin dia mau pokoknya ngasih-ngasih ke orang. Ribanya paling dikasih-kasih sedekah. Mungkin iya. Kalau misalkan Anda mau ngasih ribanya atau mau ngasih pokoknya? Anda yang ngasih-ngasih. Nah, uang Anda maunya 5 triliun dolar. Bunganya 1 triliun dolar. Per tahun 20%. Hah? Ya Anda kasihkan yang mana? Yang bunganya kah atau yang 5 triliun dolarnya? Diinvestasikan ke yang syariah dulu gitu Ustaz. Dapat bagi hasilnya baru dikasih. Kalau rugi, investasi bisa untung bisa rugi kan? Iya. Kalau rugi, apa yang mau Anda kasihkan? Cari sumber pembiayaan. Ayo Ustaz. Sama jadi kalau uang hasil pertanyaan Anda boleh enggak terima beasiswa ini? Iya, sama. Jawabannya gampang. Iya, yang terputar Anda pusing nanti Anda. Kalau Anda di atas sekarang kan Anda mau menuntut ilmunya di mana? Di dalam negeri apa di luar negeri? Di luar negeri, Ustaz. Di luar negeri. Ilmu yang Anda tuntut ini penting, fardu kifayah, fardu ain, atau hanya sekedar basa-basi aja? Ini kalau jurusannya tuh seperti Islamic Finance gitu, Ustaz. Berhubungan sama fikih Muhammadiyah juga, Ustaz. Islamic Finance. Yeah. Ha, penting berarti bagi umat. Insyaallah. Tapi Anda pakai uang riba. Nanti pulangnya bukan Islamic Finance Anda lagi, riba finance. Nah, kalau sebentar, dari sebentar. Ya, Ustaz. Bila ini sangat penting bagi Anda, nah, ya, dan bagi umat sangat penting, dan IQ Anda di atas rata-rata, ya, mampu enggak dengan biaya sendiri? Kalau di luar negeri sepertinya belum mampu, Ustaz. Tidak mampu berarti Anda miskin. Jingle iya aja bilang. Biayanya sangat besar, ya, Ustaz. Iya, berarti Anda miskin. Ya, Ustaz. Untuk fakir miskin uang riba tadi boleh. Tapi kalau Anda mampu dengan biaya sendiri atau ada biaya yang halal lain atau biaya orang tua, haram Anda terima beasiswa ini. Karena dia adalah uang riba. Dan uang riba ini untuk fakir miskin boleh. Ya, Ustaz. Kemudian di tahun 2016, kalau informasi yang Anda dapatkan itu, bagi penerima beasiswa ini yang muslim itu diberikan pilihan gitu, Ustaz. Apakah dana yang akan mereka terima itu dari dana yang diinvestasikan di diinvestasikan secara konvensional atau secara syariah gitu, Ustaz. Itu informasi terbaru yang didapatkan per tahun 2016 seperti itu, Ustaz. Nah, sekarang jika misalkan dari lembaga pengelola ini mereka mulai menginvestasikannya ke sektor syariah, wallahualam untuk instrumen investasinya seperti apa, tapi yang dikatakan bahwa mereka menginvestasikan sebagian dananya di secara syariah gitu, Ustaz, ke sektor saya syariah. Saya sudah jawab, cukup atau belum? Andai jangankan yang halal, yang haram pun tadi boleh dengan syarat seperti tadi. Tinggal Anda tunjukkan diri Anda memenuhi syarat atau bukan. Oh. Kalau memenuhi syarat boleh, kalau tidak memenuhi syarat jangan. Baik. Nah, Ustaz, saya tidak pakai uang ini, bisa juga saya doktor di bidang syariah. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini lanjutan dari hukum lomba waktu itu, Ustaz. Hah? Hukum lomba. Kalau salah tolong dikoreksi dan perbaiki, Ustaz. Jika saya mengadakan turnamen, uang pendaftaran pakai tetap, tapi apa? Uang pendaftaran. Pendaftaran. Tapi uangnya itu pakai uang pendaftaran. Enggak, Ustaz. Apa? Untuk bayar gor, wasit dan saya buat sistem yang setiap peserta tuh mainnya sama jumlahnya sama, enggak ada yang dirugikan. Terus yang kedua, hadiahnya sama semua dapat. Semua yang main dapat hadiah. Dapat, menang kalah sama dapat. Semuanya. Sama, tapi untuk hadiahnya hanya di ukuran yang berbeda, Ustaz. Misal piala juara 1 2 3 kan paling besar juara 1. Karena kan kita mesennya juga enggak mungkin sama semua ukurannya. Yang juara 1 apa hadiahnya? Misalnya piala gitu. Yang bedanya itu ukurannya doang. Piala sama aja, mau gede mau kecil enggak ada harganya. Ah, tapi sama semua jadi enggak masalah, Ustaz, ya? Enggak ada masalah kalau piala ini enggak ada harganya kecuali yang, penting, yang satu piala tambah $1,000. Yang penting adil aja gitu, Ustaz, ya. Bukan adil saja. Sekarang permainannya apa ini? Futsal misal. Hah? Futsal. Futsal enggak boleh dapat hadiah. Tapi kan maksudnya sebentar. Masih ingat antum masalah hadiah lalu? Kapan boleh dapat hadiah? Bila perlombaannya perlombaan yang masyru'. Apa perlombaan yang masyru'? La sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh mendapatkan dia dalam perlombaan kecuali perlombaan pacu unta, pacu kuda dan memanah. Dikiaskan dengan ini semua ketangkasan yang berguna untuk berjihad fisabilillah. Dikiaskan dengan ini juga semua kecerdasan di dalam ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Seperti lomba karya ilmiah, ya. Ini dikiaskan dengan itu. Boleh dapat hadiah. Futsal masuk bagian mana dia? Enggak masuk. Tidak masuk sama sekali. Kalau tidak masuk sama sekali kan sudah kita jelaskan sebelumnya. Tidak boleh diberikan hadiah walaupun tanpa uang keikutsertaan. Paham? Karena kata Rasulullah tidak boleh mendapatkan hadiah kecuali dari ini. Ini yang terjadi sekarang ketika cabang olahraga ini bukan cabang olahraga yang berguna untuk dunia dan akhirat, ya, dan mendapatkan hadiah walaupun tanpa ada riba, tanpa ada judi, dan hadiahnya besar. Bahkan fee atau honor transfernya adalah lebih besar daripada transfer profesor. Ya atau tidak? Sehingga berubah sesuatu yang mubah ini, pada dasarnya dia mubah, menjadi tujuan hidup, sehingga rusak kehidupan ini. Sehingga orang tua ngatain, ngapain kamu capek-capek sekolah? Jadi profesor, jadi dokter, gak ada uangnya. Mending asah kakimu, golkan 1 gol 100 juta, bisa bapak ibumu punya rumah. Tambah 5 gol lagi, kalau Liga Eropa, bisa bapak ibumu punya rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Jelas? Tapi kan gini Ustaz, saya kan lagi ngajar juga. Jadi ngajar futsal kan tuh? Ngajar sekolah maksudnya. Jadi, kalau guru olahraga tuh wajib ngelatih eskul misal. Terus, dan walaupun saya di pesantren juga ngajarnya, terus tetap pesantren itu harus ada namanya turnamen antar pesantren. Maksud saya mau pengen buat sistem yang syar'i. Ya, kalian yang sistem syar'i seperti tadi, lomba memanah, lomba nembak, lomba karate, apa lagi? Lomba bikin karya ilmiah, lomba hafalan Quran, lomba hafal matan Abi Syuja atau matan ilmu nahwu atau matan ilmu-ilmu lainnya, itu boleh. Atau lomba hafal hadis. Antum tahu kalau lomba hadis atau lomba Quran di Arab Saudi itu bisa hadiahnya 100 ribu real. Bagi pemenang juara satunya bisa 350 juta ya akhi. Itu bagus. Sehingga menyemangati orang untuk menghafal Quran dan pelajari ilmu syariat. Terima kasih Ustaz dan kolera. Allah barik fikum. Akhwat, silakan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pelan-pelan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Ana pernah ingin mencoba memanggil seorang ustadz, namun ustadznya tersebut di mematokkan biaya seperti kalau ingin kajian harus segini. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Ustazah. Ustadz sunnah. Sekali Ustadz sunnah. Kalau matok dia, kalau sini harus segini. Iya Ustadz. Kan sudah kita jelaskan tadi, boleh atau tidak kalau ujroh, kalau fi. Kalau tidak dia tetapkan, sepakat boleh. Atau kalau dari lembaga pihak ketiga, sepakat boleh. Tapi kalau dari uang kencelengan, berarti dari jemaah. Ya atau tidak? Tapi kemudian dipatok dengan akad ijarah. Kalau tidak sampai fee-nya terkumpul sekian, gimana? Siapa yang mau nanggung? Dipatok oleh dia umpamanya $500 sekali datang. Atau 5 juta atau 6 juta sekali datang buat dia. Yang terkumpul dari fee kencelengan cuma 2 juta. Siapa yang mau nombokin 4 juta lagi? Diumumkan ke jemaah. Jemaah sekalian, fee-nya kurang buat ustaz, keburu 4 juta, tolong tambah lagi. Kalau tidak, berdosa yang mengundangnya. Karena tadi sudah sepakat 6 juta. Iya atau tidak? Itu yang namanya fee. Sama umpamanya, Anda minta saya umpamanya, ustaz tolong jagain warung saya. Siap. Berapa fee-nya? $500 sehari, Ustaz. Baik, siap. Laku enggak laku, Anda bayar saya atau tidak? Bayar. Penjualan di hari itu umpamanya $5 juta, tetap fee saya $500. Di hari itu cuma $5 yang belanja, tetap fee saya $500. Paham? Bila ini terjadi dalam jamaah tadi, bagaimana cara menutupinya? Siapa? Ini gharalnya besar ini. Jelas Ibu, maka bila ustaz tadi menetapkan fee, bilang ustaz haram meminta fee dalam akad mengajarkan syariat Allah. Kemudian ustaz, apakah boleh kita, karena kecuali dia mengatakan kalau gitu cari ustaz yang lain, karena ilmu saya ini ilmu pasaran, banyak ustaz yang lain bisa. Ya boleh dia minta fee karena fardu kifayah. Paham tadi? Kan bukan fardu ain. Terus, kemudian Ustaz, apakah boleh kita kredit tanpa bunga 0% dan ternyata saat kita terlambat membayar di situ ada denda? Riba atau bukan namanya itu? Jelas. Tapi pada awalnya kita tidak tahu kalau ada denda di dalamnya, Ustaz. Di dalam mana yang tidak tahu? Di dalam transaksi tersebut. Lalu Anda bikin transaksi sambil merem. Kok enggak tahu? Kan ada klausulnya dibuat dia. Enggak mungkin dia berani minta kalau tidak ada klausulnya. Iya atau tidak? Bisa Anda perkarakan dia ke polisi. Karena berarti pemerasan. Tapi kita saat transaksi tersebut tidak pernah kena denda, Ustaz, karena bayarnya. Walaupun sama. Tidak, tapi Anda setuju kan bayar riba? Berdosa sudah. Ya, siap Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja di sebuah perusahaan di mana saya menggunakan transporter. Ekspedisi, pengiriman. Saya sendiri mendapatkan gaji dari perusahaan. Nah, transporternya ini mau memberikan saya fee. Ya, dia bilang hadiah. Ya. Tapi saya sudah tanya, ini ada maksudnya atau khawatir ada maksud lain kan? Dia bilang enggak ada. Itu halal enggak ya, Ustaz? Haram. Ya. Ada maksud tidak ada maksud haram. Karena Anda sudah digaji oleh perusahaan Anda. Maka tinggal bilang ke perusahaan. Kalau mereka mengizinkan, ke ownernya bilang, "Pak, boleh saya terima fee dari dia?" Boleh, tapi besok kamu tidak bakal terima lagi gaji dari perusahaan. Ya atau tidak? Karena kamu adalah wakil mereka, bukan wakil kami lagi. Paham, Ibu? Paham. Tapi kalau mereka izinkan, boleh. Alhamdulillah. Kalau owner, tapi ownernya ya, bukan atasan Anda. Atasan Anda nanti dia minta bagi ke Anda, dia diamin berdua. Berikutnya, saya kan mengajar anak-anak kurang mampu, Pak Ustadz. Terus kita ada donasi yang dari pengajar-pengajar relawan ini. Maksudnya sebentar, Anda ngajar tidak ada fee? Ya, ngajar nggak ada fee. Jadi ngajar. Malah Anda memberikan bantuan. Betul. Sedekah ke mereka. Iya. Sedekah uang. Enggak, sedekah ilmu, waktu, tenaga. Terus? Nah, kita pengajar relawan ini mengumpulkan donasi dari pengajarnya. Nah, sekarang kan ngumpulin sedekah dari pengajar. Iya, betul. Terkadang kita membutuhkan instrumen-instrumen untuk mengajar kan, seperti membeli buku atau apapun. Terus ada biaya nih, misal kita pergi ke pasar. Di bon sih mungkin bonnya bon buku, tapi kita reimburse ke kas itu dengan tambahan transportasi. Tapi kita enggak bilang ke bendaharnya bahwa itu ada transportasi. Boleh gak ya itu, Pak Ustadz? Bohong berarti? Bohong berarti, atau tidak? Bohong sih. Bohong boleh bohong, Ibu? Enggak. Ya udah. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba la yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Hindarilah berdusta, berdusta membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan kepada neraka. Tapi kalau nanti misalkan kita jujur, kita tambahin, tapi uangnya diambil dari kas itu enggak apa-apa. Bagian bendahara mengatakan demikian, dikasih dari kas. Iya. Jadi kalau bendahara yang ngasih berarti kebijakannya boleh. Oh, berarti enggak apa-apa. Maksudnya kesepakatan antara pengajar gitu. Oh, enggak apa-apa dirembes segala biaya. Ya boleh, kan uang Anda bersama. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau yang belajar, tapi kita kasih, jadi adik-adik yang belajar, yang rajin, kita kasih uang. Malah kita kasih uang nih, Pak Ustadz. Itu boleh gak ya? Dikasih motor pun boleh. Ya. Bagus ini, Masya Allah. Oh ya, tapi kita gak kasih. Yang hafal umpamanya 5 juz dapat motor. Yang hafal 25 juz dapat mobil. Bagus, Masya Allah. Kalau kita ngajar menarik, sehingga boleh gak sih, Pak Ustadz? Sehingga nanti ketika dia tamat bisa ngojek, dia bisa membawa Grab. Terus apa, Ibu? Nah, saya takut saya ini kan dulu termasuk ke komunitas yang non muslim. Jadi pengajarannya pengajaran yang agak non muslim nih. Sekarang karena sudah kenal syar'i, jadi saya mengajar yang tidak non muslim tapi mengajar yang lebih ke islami. Tapi saya mau kasih kemampuan. Sekarang ini saya lagi kasih mereka itu menari sama teater. Cuma saya lagi bingung, ini menari boleh nggak ya, khawatir malah syubhat atau apa gitu. Narinya, ibu ngajar laki atau ngajar perempuan? Laki dan perempuan, kan anak-anak. Anak-anak belum balik? Belum. Ngajar narinya itu silat atau apa maksudnya? Ngajar tarian tradisional sih Pak Ustadz. Ngajar tradisional, untuk laki-laki yang didik mereka jadi banci, tidak boleh. Mereka ajarin mereka karate, taekwondo itu bagus. Silat itu bagus. Dia jadi nari jadi bencong dia. Saya pernah dapat guru silat, tapi kata guru silatnya mau diisi-isi apa gitu Pak Ustadz. Itu syirik, bukan silat namanya. Jangan samakan antara silat dengan syirik. Kalau teater gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Kalau teater. Teater bersandiwara kan ya? Iya. Ajarkan mereka hidup menghadapi kenyataan, bukan bersandiwara. Iya atau tidak, Fan? Capek kita sudah sandiwara hidup terus. Ajarkan kenyataan ketika menghadapi ini bagaimana, ketika menghadapi ini bagaimana. Jangan bersandiwara terus. Munafik nanti jadi besarnya. Terus pengajar ngajar apa lagi dong, Pak Ustaz? Kan sudah saya bilang, ngajar Quran, apa 5 juz dapat motor. Kan kakak apa, pengajar 25 juz dapat mobil. Khatam Quran dia hafal 30 juz, dia bisa jadi supir Grab udah. Bisa menghidupi diri anak istrinya. Iya sendiri. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Kalau belum khatam, bisa bawa motor ojek. Lumayan juga, dapat juga untuk anak istrinya. Terus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dhani mau tanyakan apa mengenai lapak jualan tadi. Apa? Sekarang kan wali kota apa sedang ada in UMKM tuh, yang di pinggir-pinggir jalan yang direnovasi bagus buat karyawan istirahat. Nah, teman saya udah jualan di situ. Nah, sebelah sebentar, teman ini yang buat pemerintah ya, daerah. Pemerintah. Di tempatnya di mana? Di pinggir-pinggir jalan tapi dekat-dekat trotoar, bukan? Ya, bukan. Kayaknya sih mungkin trotoar tapi resmi dia tadi. Trotoar resmi dipakai oleh dia. Tapi yang dibangun juga kayaknya wali kota bagian UMKM. Terserah dia, karena itu milik dia mau dibikinnya. Ya, trotoar kan milik Pemda kan ya? Iya mungkin. Jalanan mau dirubahnya juga jadi tempat kuliner juga nggak ada masalah, milik dia. Tapi orang akan marah. Terus. Terus, nah teman Anda udah jualan di situ tadi. Nah sebelahnya ini mau dijual karena nggak laku apa sepi, Allah alam ya. Nah apa? Jual lapaknya. Jual lapaknya sesuai prosedur di wali kota, harusnya kita daftar dulu ke wali kota, tunggu nunggu antrian. Tapi fakta di lapangan kayaknya mereka apa? Jual beli di bawah tangan berarti. Iya, ya di situ teman saya jual udah menawari ke saya. Saya mungkin langsung tabap sepengetahuan orang wali kota. Jadi kita beli sama yang punya lapak langsung beli, terus tanpa sepengetahuan wali kota, gimana hukumnya itu tadi? Melanggar peraturan pemerintah kan Pemda ya? Allah. Kan iya kata antum tadi, harusnya beli ke antri tunggu, tunggu antri di wali kota. Anda jual di bawah tangan. Iya. Padahal maksudnya ada. Iya. Ya. Tujuannya ada dan hikmahnya banyak. Berarti kan melanggar tidak taat ke wali amr ya atau tidak? Iya. Nah, berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa, tinggal bertobat kepada Allah. Tapi waktu di lapangan orang wali kota walau alam sih. Kadang setiap ada yang kosong pasti ngasih buat saudaranya gitu kan. Kita kalau ikutin prosedur nggak mungkin dapat. Termasuk darurat apa mereka? Rezeki Anda dari wali kota atau dari Allah? Dari Allah. Yang salah tadi biarkan disiksa oleh Allah dia. Anda ikut bikin salah juga biar juga nanti disiksa juga sama Allah. Kita ingin lihat bersama nanti bagaimana siksaan Allah kepada mereka dan Anda. Terus Ustaz, yang kalau lapak pinggir jalan terus yang nggak ada muasai depan-depan mall gitu, kan di situ nggak ada yang punya gitu kan, pihak mall juga membiarkan tuh rame posisinya. Siapa yang tidak ada yang punya? Tapi punya Pemda. Bukan yang pinggir-pinggir mall kayak Taman Jakarta Barat atau apa namanya? Pinggir-pinggir mall itu punya Pemda atau bukan? Parkiran kan punya Pemda, ya atau tidak? Mungkin punya. Peraturan pemerintah daerah kan begitu, walaupun gedung milik Anda, ya. Tetapi yang parkiran itu milik Pemda, ya atau tidak? Iya. Setahu saya seperti itu. Atau ada peraturan yang lain yang Anda tahu? Sama juga fasum fasos di perumahan-perumahan. Walaupun yang bangun developer, itu otomatis menjadi milik Pemda. jalanan, lapangan, masjid, hall atau balai atau ruang pertemuan itu otomatis milik Pemda, walaupun yang bangun pihak developer. Tapi kayaknya membiarkan tak sampai rame kalau sore rame gitu. Nah, ketika saya mau ngisi, taunya pihak ada pihak preman gitu. Kamu kalau mau isi ini harus bayar ke kita. Kalau enggak bisa jualan. Terus? Nah, posisinya kita darurat enggak, Tad? Saya harus. Kata siapa darurat? Anda jualan di situ. Orang jualan dari rumahnya pakai internet bisa. Makan juga dia lebih banyak uangnya. Enggak. Contohnya saya tidak mau jualan. Tidak ada daruratnya ya. Mau jualan di situ, Tad. Tapi kalau enggak bayar, saya enggak bisa jualan di situ. Ya udah cari yang halal tempatnya, sehingga berkah harta Anda dimakan. Dan banyak diberikan dari Allah. Saya kenal anak muda sepantaran Anda umurnya dapat sebulan itu lebih dari 1 miliar jual beli online saja. Paham entuh? Itu bulan 1 miliar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, gilirannya 33 apa 13? Assalamualaikum Ustaz. Salam, sebentar Ibu. Ustaz, saya menjalani profesi sebagai konsultan kesehatan, Ustaz. Masya Allah. Saya maksudnya apa ini konsultan kesehatan? Perizinan bikin pabrik farmasi, rumah sakit, atau industri apapun di bidang kesehatan. Perizinannya melalui antum? Iya. Biro antum berarti? Iya. Biro pengurusan perizinan. Betul, dan kebetulan ya. Karena saya memang di basic di situ, jadi saya lebih profesional memberikan saran-saran sesuai dengan bidang keahlian saya. Masya Allah. Nah, saya sering dapat begini Ustaz, misalkan saya disuruh buat perizinan rumah sakit. Saya sudah hitung waktunya selesai dalam jangka waktu setahun. Perizinan tersebut. Nah, terus saya dapat fee sekian misalkan. Nah, dalam perjalanannya ternyata melebihi dari setahun Ustaz. Yeah. Misalkan setahun setengah. Yeah. Nah, dalam analisanya terjadinya keterlambatan itu lebih seringnya Ustaz disebabkan oleh mereka. Karena disebabkan oleh mereka, oleh mereka klien saya. Siapa? Klien saya. Karena pihak rumah sakit tadi. Iya, karena tidak lengkapnya dokumen, Ustaz. Terus pertanyaannya, apakah seperti itu dari melebihi dari waktu yang sepakati setahun jadi satu tahun setengah karena kesalahan dia yang dokumennya tidak lengkap? Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah masih halal atau tidak, Ustaz? Apanya masih halal? Tambah fee-nya Anda maksud? Bukan, fee-nya tidak bertambah, Ustaz. Tapi melebihi dari perjanjian. Hanya satu tahun selesai. Tapi jadi satu tahun setengah gitu, Ustaz. Dia akan menyewa jasa Anda untuk mengeluarkan perizinan. Betul. Dengan kan setahun belum keluar izin. Belum keluar. Iya. Berarti kan belum selesai akadnya. Belum selesai. Walaupun melebihi dari waktunya, Ustaz. Walaupun apa-apa, melebihi ya? Waktunya. Enggak apa-apa, Ustaz. Memang harusnya seperti itu. Kalau setahun Anda berhenti, izinnya bisa 5 tahun lagi keluar. Iya. Berarti tidak masalah ya, tidak selesai masalah. Baru setahun setengah. Maka Anda kalau tidak jelas ada keterlambatan dari dia, buat klausul perjanjian sanksi. Bila ada keterlambatan dari Anda, kalau penyebabnya adalah pihak klien, maka sisa waktu dari yang selesai tetapkan dibayar oleh klien dengan perbulannya sekian. Oh, denda gitu ya? Ya iya, sanksi. Boleh ya Ustaz? Ya boleh. Ini bukan keterlambatan hutang, keterlambatan akibat kelalaian dia. Iya. Jadi kalau dokumen tidak lengkap, kami nggak bisa masuk, kita nggak bisa masuk berkas. Sama juga Anda umpamanya kontraktor, minta dibangunkan selama 1 tahun, tapi baru 1 tahun habis 3/4 dari material. Habis itu dia nggak punya uang lagi, tapi kontrak sudah untuk 1 tahun, hah? Iya. Anda akan terkatung-katung terus, Anda ingin terima kontrak yang lain, nanti khawatir dia pada waktu itu ada materialnya. Enggak jadi yang ingin dia kerja. Itu boleh dibuat sanksi dari awal. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz tentang paytren. Nah, ada apa dengan paytren? Paytren ada 2 Ustaz, ada yang bisnis, ada yang pemakaian sendiri. Jadi Ustaz menyatakan kalau yang bisnis haram karena MLM Ustaz. Kalau yang pemakaian sendiri saya hanya akan menggunakan untuk biaya pulsa saya, bayar listrik, halal enggak? Boleh ya Ustaz? Tidak untuk bisnisnya, hanya pemakaian sendiri. Tetap Anda berbayar ini atau tidak? Ikut pesertaannya berbayar atau tidak? Oh iya, bayar. Sudah. Anda membayar di peserta ini ingin dapat bonus atau tidak? Kalau saya, memang saya belum. Jadi dulu saya mau gabung paytren, sejak dapat kajian Ustadz jadi galau Ustadz. Makanya saya tanyakan. Tetapi di hati saya, karena ini saya hanya untuk kebutuhan sendiri Ustadz. Apa namanya frezi easy pay. Gratis kan ya? Iya. Kenapa orang mau PTM berbayar? Bonus pasti yang diharapkan dia. Maka sesungguhnya ketika dia tidak ada nilai, ada yang gratis, orang enggak mau yang gratis, padahal orang pasti mau yang gratis. Tetapi karena ini ada bonusnya, ini tidak ada bonusnya, walaupun dia berbayar, mau dia yang itu, karena berbayarnya kecil. Tapi kecil kalau satu orang, kalau kumpulan ratusan orang, jutaan orang, besar jadinya. Maka ini gharanya tinggi dan ini riba. Jadi walaupun hanya tidak untuk bisnis, tetap enggak boleh saja. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah ada fatwa halal dari MUI, pihak Dewan Syariah Nasional, itu urusan mereka. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullah. Saya kan lagi ada akad sama teman nih, peminjam duit gitu. Terus saya akad kasih pinjam uang. Pinjam uang, terus saya kasih jaminannya berupa laptop saya nih. Kadirullah, ternyata kan saya lagi proses menggunakan laptop itu untuk pengerjaan skripsi. Nah, terus pas semua skripsi sudah selesai, saya melakukan sidang, saya butuh duit. Akhirnya saya pinjam uang itu ke teman dengan jaminan laptop. Tapi kadirullah, setelah selesai sidang skripsi, saya membutuhkan laptop itu lagi untuk revisian skripsi saya sebelum selesai semuanya. Nah, ini boleh gak sih Ustaz? Maksudnya Anda ngerasa kayak ini riba juga gak gitu? Maksudnya Anda udah kasih jaminan nih laptop, saya terima duitnya, dan tapi saya udah bilang sama dia laptop ini gak bisa antum pakai gitu kan. Anda sudah tahu sendiri juga hukumnya gimana. Tapi tiba-tiba Anda ngerasa Anda gak punya laptop lagi nih untuk revisian. Akhirnya apaan, pinjam lagi aja ya sama laptopnya gitu. Terus itu gimana Ustaz ya? Boleh Ustaz? Boleh. Oke, gitu. Cuma jangan tipu dia. Maksudnya tipu gimana Ustaz? Nanti ente jual laptopnya. Enggak, insya Allah enggak Ustaz. Terus boleh gak sih Ustaz akadnya seperti ini Ustaz ya? Antum laptop dia ini. Dia meminjamkan uang tanpa ada saksi, tanpa ada jaminan, boleh dalam syariat Allah. Jual beli tidak tunai, tanpa ada jaminan, tanpa ada saksi, tanpa ada akad tertulis, dalam syariat Allah boleh. Ya, dalilnya ma'ruf. Ketika Rasulullah menceritakan dua orang sebelum kalian, ya, dia meminta pinjaman sebanyak 1,000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman mengatakan, hadirkan saksi untuk ini. Kata dia, wakafa billahi syahida. Kata yang minjam, cukup Allah jadi saksi. Yaudah, gak apa-apa. Kata dia. Lalu kata yang beri pinjaman, tolong hadirkan garantor, penjamin. Ya, pada saat Anda gak bayar, saya bisa tagih ke dia. Kata yang minjam, wakafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai garantor, penjamin. Tinggal senyum, iya udah gak apa-apa. Boleh. Dan terjadi kisah yang ma'ruf yang di luar kemampuan manusia karena keikhlasan keduanya, karena menjadikan Allah sebagai penjamin. Terus. Satu lagi Ustaz, misalkan Ana pengen, misalkan ini kan teman udah bantu Ana nih, terus Ana berpikir kayak gimana kalau ini laptop akadnya kita jual beli gitu Ustaz ya. Maksudnya antum beli laptop ini, harga laptop ini hampir sama dengan uang yang Anda mau pinjam gitu Ustaz ya. Dan terus uang yang Anda pinjam sama dengan laptop. Iya, laptopnya harus. Udah dari awal aja jual laptop ke dia. Maksudnya, dan terus kalau tiba-tiba Anda pengen, misalnya pengen apa dari ya? Awal jual laptop ke dia, ketika Anda butuh pinjam atau sewa. Gitu Ustaz. Selesai Ustaz. Terus kalau misalkan tiba-tiba Anda nih antum beli laptopnya, nanti kalau Anda uangnya udah ada, Anda bayar lebih gitu, Anda beli lagi laptopnya, itu boleh gak sih Ustaz? Tidak boleh. Kalau ada punya uang nanti saya beli dengan harga awal, berarti kan ya sama saya lebihkan. Ini namanya inah. Baik. Bapak-bapak sudah selesai, ikhwan. Satu lagi. Afwan, akhwat dulu. Udah tiga, ikhwan. Ya, akhwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya kita menjual pupuk subsidi? Pertama kita beli, terus kita jual lagi, tapi itu pupuk subsidi. Pupuk subsidi Anda beli? Iya, terus kita jual lagi. Anda jual dengan harga subsidi atau harga non-subsidi? Iya, harganya harga non-subsidi. Dia maksud pemerintah tujuannya bukan untuk dijual belikan atau memang untuk didagangkan? Iya. Hah? Jawab. Khusus buat masyarakat, kayak Ustaz. Khusus untuk digunakan end user, bukan untuk diperdagangkan, iya atau tidak? Iya. Berarti Anda berdosa atau tidak? Misalnya gini Pak Ustadz, kan nggak misalnya khususnya buat petani, terus sama petaninya nggak kepake semua, terus mereka jual ke kita, terus ntar kita jual lagi, itu nggak, memang nggak kepake lagi buat petaninya, udah melebihi. Kalau jual ke petani yang lain dengan harga subsidi juga, paham? Jadi kalau dijual dengan harga subsidi lagi boleh ya Ustadz? Boleh. Karena Anda hanya sekedar minta penggantian uang Anda, bukan dagang Anda. Kalau dagang mendapatkan keuntungan. Kalau Anda jual ke pihak yang lain pasti Anda untung. Misalnya gini Pak Ustaz, dia jual ke kitanya harga di bawah di subsidi. Terus kita jualnya harga subsidi, boleh enggak Ustaz? Kenapa? Dia jual petaninya, kelompok petaninya jual ke kita dengan harga di bawah subsidi. Dia beli gitu. Enggak, dia jual ke kita. Di bawah harga subsidi. Iya. Terus kita jualnya dengan harga subsidi. Harga di bawah subsidi. Boleh. Anda beli dengan harga di bawah subsidi dari petani, Anda jual harga subsidi kepada yang lain, boleh. Iya. Ya, satu lagi Pak Ustaz. Iya. Saya jualan baju perempuan tapi tidak syar'i. Memang sih pakaiannya tetap tertutup. Tidak kebuka, kayak seperti tunik, kulot, itu apa hukumnya Ustaz? Ini pakaian luar atau pakaian rumah? Kalau maksudnya dijual pakaian pasti dipakai sama orang buat di luar. Desainnya maksud saya, kan ada desain pakaian luar dan pakaian rumah, ya atau tidak? Beli pakaian ibu-ibu, ya atau tidak ibu? Mana? Pakaian luar. Memang didesain untuk di luar rumah? Iya. Tapi tidak menutupi aurat? Tertutup aurat. Sari. Hah? Gini loh Pak Ustaz, bajunya. Tutup aurat tapi tidak syar'i, bagaimana kisahnya ini? Hanya menutup Pak Ustaz, tidak syar'i, hanya menutup. Membalut. Yang enggak syar'inya apa? Seperti gini loh Pak Ustaz, dia pakaiannya kayak blus. Kalau syar'i itu kan yang pakai khimarnya yang tertutup semua, pakai gamis. Tapi kalau ini kayak blus, tunik, celana gitu Pak Ustaz. Gak ngerti saya. Tunik, blus. Jualan kemeja Pak Ustaz. Kemeja tapi buat perempuan. Perempuan? Iya. Enggak boleh. Cukup. Terus yang selama ini udah saya jalani gimana Pak Ustaz? Misalnya uang yang saya dapat dari selama ini gimana? Karena sebelumnya saya kan belum tahu. Uang yang saya dapatkan selama ini tidak halal. Jelas? Ya. Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Erwandi, semoga selalu dirahmati oleh Allah beserta keluarganya. Ustaz, saya mau menanyakan tentang sedikit tentang badal haji. Tadi kan tentang? Ustaz ini badal haji. Bukan badal, badal. Oh, badal. Iya, maaf, maaf. Itu kan tadi Ustaz jelaskan bisa diwakilkan. Nah, diwakilkan ini dengan orang yang kita kenal atau tidak kenal. Dan yang kalau tidak kenal nanti uang diambilnya dia enggak berangkat haji. Enggak, kan fenomena yang ada sekarang nih Ustaz, saya suka dengar mengingat haji di sini terlalu mahal, orang berangkat haji di sana, dan di sana biasanya mereka menyuruh mahasiswa yang sudah mukim atau tinggal sementara di haji dengan pertimbangan lebih murah membiayai mereka. Nah, itu hukumnya Anda seperti apa? Anda kenal mahasiswanya atau tidak? Enggak. Di Mekah itu ada mahasiswa yang benar taat kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Ada mahasiswa juga yang tidak takut kepada Allah, yang carinya uang. Berarti dan terkadang bukan mahasiswa juga. Terkadang para orang-orang yang overstay di sana kerjanya seperti itu. Berarti intinya kita harus kalau Anda punya ustaz atau teman atau kenalan, tetangga, kerabat yang dia kuliah di Madinah atau kuliah di Ummul Qura, bilang ke dia, tolong hajikan atas fulan atau bapak atau kakek saya, ya, nanti biaya hajinya saya berikan. Itu kebiasaannya. Kalau haji dari dalam juga mahal, haji dari Madinah atau Mekah itu enggak kurang dari 4.000 real yang resminya. Iya, iya. Berarti kesimpulannya kita harus memberikan kesempatan hajinya itu untuk orang yang kita benar-benar tahu kesolehannya, ya Ustadz ya. Ya iya, kalau nanti uang uang Anda sudah habis enggak berangkat haji, enggak ada gunanya. Iya, iya. Dan itu banyak. Kadang apalagi kalau enggak takut kepada Allah, terima dari 5 orang dia berangkat sendirian. Yang sah haji yang mana? 1/5 dari 5 itu sah. Yang 4/5, 4/5-nya enggak sah. Paham? Paham, paham Ustaz. Ya, terima kasih. Satu lagi Ustaz ya. Mengenai GoFood atau GoPay, Ustaz, kan kemarin saya pernah dapat sharing tentang kita kalau transaksi dengan beli makanan pakai GoFood, untuk drivernya itu kan enggak boleh karena ada 2 akad ya Ustaz. Nah, kalau untuk pemakai GoPay ini, kita customer, kita boleh enggak pesan makanan melalui GoFood, Ustaz? Saya dapat laporan baru dari teman dari Malang bahwa antara perusahaan Gojeknya dengan restoran-restoran tersebut, di sana ada 15%, kan mereka ada kesepakatan dengan restoran-restoran itu. 15% fee yang diminta oleh Gojek kepada restoran-restoran tadi. Saya ada baca akadnya, memang seperti itu. Mereka tagihkan per tahun. Berarti mereka yang mereka tagihkan ke nasabah, ke customer, customer itu harga real atau harga bohong? Saya kurang tahu, Ustaz. Kita harga bohong, karena harusnya dia dapat diskon 50% nanti dia ambil. Paham? Paham, paham. Harusnya umpamanya 100.000 yang tertulis memang 100.000. Tetapi dia dapat fee 15%. Berarti yang ditagihkan adalah sebetulnya fee itu milik Anda atau milik dia? Milik dia. Milik. Saya kasih uang ke seseorang. Pak, belikan saya, Anda wakil saya. Belikan saya makanan segala macam, ini uang 1 juta, barang 1 juta. Lalu dia di sana diberikan diskon. Diskon itu milik dia atau milik saya? Milik pembeli, pembeli Ustaz. Saya Ustaz, saya. Iya, milik Ustaz. Saya yang ngasih ke dia. Paham Anda itu? Paham, paham. Sama juga Anda diwakilkan oleh pihak sekolah. Belikan A, B, C, D. Ya. Lalu dapat diskon. Halal Anda ambil? Tidak halal. Walaupun dalam terkadang malah sengaja dia berbohong. Hakikatnya harga 1 juta, Pak, tolong tulis 1.050.000. Iya atau tidak? Maka tidak halal dia ambil 50 ini. Maka kalau yang realnya adalah 950, Pak, tolong kalau ada diskon kan ya, tolong tulis 1 juta. Halal dia ambil 1 juta? Tidak. Paham? Tapi kan itu Ustaz, antara penjual sama pihak penyedia jasa. Nah, kita sebagai customernya kan taunya hanya beli makanan aja. Itu enggak boleh ya Ustaz? Tidak boleh ini. Allahu barakfik. Ya udah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Allahu barakfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan terkait pattern juga. Saya dulu pernah daftar Ustaz, kemudian saya karena kurangnya pemahaman saya daftar, lalu kemudian saya mengajak teman saya di bawahnya daftar. Tapi selama pendaftaran saya tidak pernah bertransaksi menggunakan Paytrend. Begitu juga ketika saya tanyakan teman saya, karena kami dekat, beliau juga tidak pernah menggunakannya. Tapi memang pada saat itu kita bayar uang pendaftaran. Nah, ini hukumnya gimana ya Ustadz ya? Terima kasih Ustadz. Allah barik fiik. Anda mendaftar tujuannya apa? Bonuskah atau ingin sedekah? Kalau waktu awal itu, karena saya nggak ngincer bonus juga, saya pingin make supaya transaksi mudah aja Ustadz. Tapi kalau transaksi mudah ada yang gratis. Ada sekarang saya lihat di Google Play Store ada apa namanya Easy Pay. Iya. Easy Pay gratis. Karena itu udah 2 tahun lalu Ustadz, awal-awal. Pada awal 2 tahun lalu saya kira yakin juga ada gratis pada waktu itu. Iya Ustadz. Jadi itu gimana ya Ustadz ke saya? Tinggal bertobat kepada Allah karena Anda dirugikan mengandung unsur riba yang Anda lakukan. Iya Ustadz. Sudah tayyib. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sedang ada masalah terlilit hutang kartu kredit Ustadz. Bolehkah saya membantu untuk menutup hutang tersebut? Pokok hutangnya boleh Anda bantu. Oh. Ribanya tidak boleh. Bunganya tidak boleh. Oh. Baik, makasih Ustadz. Baik. Bapak-bapak yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Di tempat saya baru mulai ada pengajian untuk undang Ustadz. Untuk mengundang seorang Ustadz. Untuk, itu mulainya kajian rutin, jadi dibilang dari jam segini sampai jam segini. Yeah. Di hari ini Ustadz itu sanggupin dan Ustadz itu dari teman-teman di tempat kita bilang, tapi kita nggak bisa bayar sesuai, kita nggak tentu bayarnya berapa. Ustadz itu sanggupin, nggak apa-apa, saya juga nggak minta ya, nggak minta bayaran. Apa itu masuknya tijaroh atau dharma? Dharma. Dharma, boleh berarti kayak gitu. Ustadz. Boleh. Jazakallah khair. Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baca di fatwa DSN MUI nomor 89 tahun 2013 tentang pembiayaan ulang atau refinancing Ustaz, yang mekanismenya dengan menggunakan syarokah mutanakisah atau bai al istijar. Terus terang saya agak kurang srek gitu ya, mungkin karena saya fatwa kurang. Fatwa nomor berapa? Fatwa nomor 89 tahun 2013 tentang refinancing yang menggunakan skema akadnya musyarakah. Refinancing itu apa? Menjual kembali miliknya terus kemudian disewakan dan membayar hisohnya. Jadi menjual hisoh, misalnya saya punya mobil. Anda punya mobil? Ya, saya butuh punya uang. Mobil, butuh uang. Anda jual ke terus saya. Kemudian dijual pada antum gitu, terus kemudian. Anda jual putus, enggak? Iya, jual putus. Jual putus, terus kemudian. Terus mobil saya jual ke orang lain atau gimana? Bukan, ini masih dengan antum lagi. Misalnya Ustaz, terus kemudian antum menyewakan kepada saya dan hasil sewanya itu terus kemudian, dan saya juga membayar hisoh bagian untuk membeli kembali. Jadi mobil kembali lagi ke Anda? Balik lagi ke saya gitu. Ainah gitu. Atau bukan? Nah makanya ini bagaimana dengan fatwa ini, terus terang saya sendiri juga kurang srek dengan ini. Tapi mengurainya ini bagaimana Ustaz? Terkait dengan membeli. Intinya kembali. Anda dapat uang. Dapat uang. Ah? Dapat pinjam. Ya seperti mobil seolah-olah saya ini memang BL wafa. Nanti kapan Anda punya uang, Anda beli lagi dengan harga di awal. Kemudian selama ini Anda membayar sewa ke saya. Iya. Ini namanya BL wafa, diharamkan oleh seluruh para ulama kecuali mazhab Hanafi di India. Kalau terkait dengan ini Ustaz, dengan kalau musyarakah mutanakisahnya sendiri dengan menggunakan skema musyarakah mutanakisahnya sendiri. Karena kalau di sini kan merujuk misalnya fatwa, ada pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili yang membolehkan tentang musyarakah mutanakisah boleh. tapi dari awal kita ingin beli rumah mobil itu berdua, kamu sekian, saya sekian. Hah? Ya. Pak, saham saya 70%, saham Anda 30%. Kemudian setelah itu, setelah kita miliki bersama, kemudian Anda ingin pakai, yaudah pakai, sewa saya, kemudian saham saya naik, saham beliau berkurang, ya atau tidak? Iya. Iya, boleh, pada dasarnya boleh. Tetapi tujuan mereka bukan itu dan tidak memenuhi standar untuk akad musyarakah mutanah kisah. Ya. Jadi terkait dengan ini gimana Ustaz? Inah saya bilang. Inah ya termasuk. Inah. Ya. Maksud bagian dari riba dan pengelabuan riba. Hilah dari jual beli begitu Ustaz ya. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selesai? Tutup. Kesimpulan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.